Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Sejak naiknya sayur mayur dan bahan sembako lainnya, sangat mempengaruhi harga jual semua pedagang kaki lima. Bahkan pedagang rumah makan siap saji menaikkan harga jualnya pada pelanggan karena alasan berikut ini. Cengek, ayam, cabai keriting, kelapa. Kalau cengek 50%, cabai rawit 50%. Biasanya 15.000 sekilo cengeknya. Sekarang 40. Cabai rawit biasanya sekilo 30, sekarang 50. Demikian reportase Radio Kekuningan. Manfaatkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala walau harus bekerja keras dan terus bersyukur dengan segala kenikmatan dunia ini agar kita menjadi hamba yang sabar. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.